Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang itsbat sifat ulu secara akli dan fitri. Secara akli disebutkan pada pembahasan kemarin 3 poin. Taib untuk menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Taib. Yang pertama apa? Endak Rifki. Deh. Taib. Berarti untuk Allah gimana? Nah, merupakan ilmu yang pasti, yang tidak mungkin ditolak. Dan tidak butuhlah pemikiran yang panjang bahwasanya dua perkara kemungkinannya dia itu ada pada perkara yang lain seperti sifat, atau kemungkinan kedua, dia itu berdiri sendiri dan terpisah dari yang lain. Nah, maka berkaitan dengan Allah, pada kemungkinan pertama tidak mungkin. Sehingga, ya mesti kemungkinan yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, zat yang berdiri sendiri, terpisah dari makhluknya. Taib. Dalil akli yang kedua, Aba Humam. Nah, ringkasan untuk pendalilan yang kedua, bahwasanya Allah ketika menciptakan alam ini, kemungkinannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam zat-Nya atau di luar zat-Nya. Nah, kemungkinan yang pertama itu jelas batilnya kalau Allah ciptakan alam di dalam zat-Nya. Kenapa? Karena memiliki kelaziman yang batil. Apa kelaziman batilnya? Abdurrahman. Nah, melazimkan berarti pada Allah Subhanahu wa taala itu ada apa? Ada sesuatu yang kotor, yang hina. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala ada yang demikian. Maka kemungkinan pertama batil. Berarti tinggal kemungkinan kedua. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan di luar zat-Nya, yang ini berkonsekuensi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluk-Nya. Taib. Ini juga jelas secara akal. Yang ketiga, apa Hudaifah? Nah, yang ketiga untuk membantah mereka-mereka dari kalangan Jahmiyah. Nah, taib, seandainya Allah Subhanahu wa taala dikatakan tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam, maka secara akal ini berkonsekuensi, nah, bahwasanya Allah tidak ada wujudnya berarti. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Terus, nah, bagaimana ini? Ini melazimkan penafian atau peniadaan wujud Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Berarti penafian kedua-duanya tidak mungkin. Kemudian kalau dikatakan di dalam alam ini juga sesuatu yang tidak mungkin, maka berarti tinggal kemungkinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terpisah dari makhluk-Nya. Nah, ini tiga pendalilan secara akal, ya. Adapun pendalilan secara fitrah, bagaimana, Talha? Nah, bahwasanya secara fitrah setiap manusia yang berdoa mesti apa? Hatinya itu memintanya ke arah atas. Sebagaimana juga ditunjukkan dengan tangan mereka yang ditengadahkan ke atas. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Yang pada pendalilan secara fitrah ini, akhwan, ada kisah bagus tentang siapa dan siapa? Kasyfi. Nah, Abu Ja'far Al-Hamadzani dan Abdul Ma'ali Al-Juwayni. Taib, kisahnya diingat-ingat. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu ta'ala. Wa qad i'tarida 'ala ad-dalil al-'aqli bi inkari badahati. Li'annahu angkaruhu jumhurul uqala. Falau kana badihiyan lama kana mukhtalifan fihi bainal uqala'i bal huwa qadiyyatun wahmiyyatun khayyaliyah. Dan telah dikritisi atas dalil aqli yang dipaparkan pada pembahasan yang lalu, ikhwan. Nah, dengan apa? Mengingkari bahwasannya itu termasuk perkara badahah, yaitu pengkritisannya dari sisi apa? Perkara itu bukan perkara badihi, bukan perkara yang apa? Sangat jelas, yang tidak butuh lagi pendalilan. Kenapa? Dikarenakan jumhur orang-orang berakal menurut mereka mengingkarinya. Bagaimana dikatakan badihi padahal ada yang mengingkari? Seandainya perkaranya adalah perkara badihi, tentunya tidak akan ada perselisihan di antara orang-orang yang berakal. Kenapa? Karena langsung seketika akal ketika ditanyakan hal itu, tidak perlu berpikir panjang, mesti menjawabnya dengan jawaban yang sama. Bahkan menurut mereka ini, perkara tersebut adalah qadiyyatun wahmiyyatun khayaliyah, suatu permasalahan yang wahmiyah khayaliyah. Sekedar apa? Sekedar dugaan-dugaan dan hayalan-hayalan. Bukan perkara badihi. Wal jawab an hadzal i'tirad mabsutun fi mawdi'ih. Dan jawaban untuk kritikan ini dipaparkan di tempatnya. Taib. Dan apa yang akan disebutkan nanti, ikhwan, Syekhul Islam rahimahullahu taala telah memaparkan dengan panjang lebar, dengan sangat gamblang dalam kitab beliau, Bayanu Talbisil Jahmiyah. Ini kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang masalah yang sedang kita bahas ini. Bayan Talbisil Jahmiyah, di sana kalau ingin merujuk secara sempurna. Walakin usyiru ilaihi huna isyaratan mukhtasarah, akan tapi saya akan mengisyaratkan kepada jawaban tersebut di sini dengan apa? Isyarat secara ringkas. Wa huwa an yuqal. Perhatikan jawabannya. Ini butuh, karena dalil akli butuh kalian betul-betul apa? Konsentrasi, gunakan akalnya, berpikir. Berpikir. Itu kok ngantuk terus, itu gimana? Wa huwa an yuqal. Yaitu untuk dikatakan innal aqla in qabila qaulakum fa huwa li qaulina aqbal. Wa in raddal aqlu qaulana fa huwa li qaulikum aqdamu raddan. Fa in kana qauluna batilan fil aqli fa qaulukum abtal. Dikatakan kepada mereka, sungguhnya akal apabila bisa menerima perkataan kalian, maka untuk bisa menerima perkataan kami itu lebih bisa. Dan apabila akal menolak perkataan kami dalam masalah ini, maka terhadap perkataan kalian itu lebih besar lagi penolakannya. Apabila perkataan kami itu batil secara akal, maka perkataan kalian itu lebih batil lagi. Nah, wa in kana qaulukum haqqan maqbulan bil aqli fa qauluna aula an yakuna maqbulan bil aqli. Taib. Dan apabila perkataan kalian tersebut itu perkara yang benar dan diterima secara akal, maka perkataan kami lebih utama lagi untuk diterima dalam secara akal. Nah, kenapa kita bantah seperti ini? Taib, kata beliau, fa inna da'wad darurati mushtarikatun. Fa inna naqulu na'lamu bid darurati budlana qaulikum wa antum taquluna kadzalik. Sebab klaim ya tentang kedaruratan perkara ini perkara yang musytarakah, yang diklaim bersama. Ya. Semuanya mengklaim akhwan secara daruri. Nah, dalam pemikiran itu adalah apa? Adalah pendapat yang dipilih masing-masing. Kalau ahli sunnah mengatakan secara daruri, yaitu badihi, pemahaman yang awal pertama kali muncul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas, terpisah dari makhluknya. Sedangkan mereka tidak. Maka berarti klaim bahwasanya perkara tersebut merupakan perkara yang daruri itu apa? Itu sesuatu yang musytarakah. Ya, pengklaiman yang pengklaiman apa? Yang ada masing-masing sama-sama mengaku, mengklaim. Fa inna naqul, maka kami katakan, na'lamu bin darurati butlana qaulikum. Kita tahu secara daruri batilnya perkataan kalian. Wa antum taquluna kadzalik, dan kalian mengatakan juga demikian. Kalian tahu secara daruri menurut pengakuan kalian tentang batilnya perkataan kami. Kenapa? Karena landasannya akal. Tidak jelas, jadi masing-masing mengklaim sendiri-sendiri. Fa idza qultum tilkan daruratu allati tahkumu bi butlani qaulina hiya ma hakamal wahmu la min hukmil wahmi la min hukmil aqli. Tilkan darurah allati tahkumu bi butlani qaulina hiya min hukmil wahmi la min hukmil aqli. Apabila kalian mengatakan sesungguhnya kedaruratan yang menghukumi kebatilnya perkataan kami itu adalah apa? Hukum yang sifatnya wahm. Ya, yang sifatnya sangkaan belaka, bukan hukum akal yang pasti. Maka qabalnakum binadziri qaulikum. Kami pun menghadapi kalian dengan sesuatu yang semisal dengan perkataan kalian. Wa amatu fitarinna salaisu minkum wala minna muwafiquna lana ala hadza. Dan keumuman fitrah-fitrah manusia yang mereka itu bukan bagian dari kalian, bukan pula bagian dari kami, mereka mencocoki kami atas perkara ini. Ini dikatakan oleh mereka. Fa in kana hukmu fitri bani Adam maqbulan tarajjahna alaikum wa in kana mardudan ghaira maqbulin batala qaulukum bil kulliyah. Fa innakum innama bainaitum qaulakum ala ma tad'una annahu muqaddimatun ma'lumatun bil fitratil adamiyah wa batalat aqliyatuna aidha wa kana as-sam'u alladhi ja'at bihil anbiya'u ma'ana la ma'akum fa nahnu mukhtassuna bis-sam'i dunakum wal 'aqlu mushtarakun bainana wa bainakum. Baik. Perhatikan sekarang, ikhwan, jika kalian katakan bahwasanya kedaruratan itu yang menghukumi batilnya perkataan kami itu adalah hukum yang sifatnya dugaan saja, bukan hukum akal yang hakiki. Baik. Maka bagaimana? Qabalnakum binadhiri qaulikum. Ini jawabannya. Maka kami apa hadapi kalian dengan apa sesuatu yang semisal dengan perkataan kalian. Yaitu apa? Bahwasanya keumuman fitrah manusia yang asalnya mereka bukan dari golongan kalian, bukan pula dari kami dalam artian awam. Mereka mencocoki kami di atas perkara ini karena fitrah masih di atas enam fitrah. Fa in kana hukmu fitri bani Adam maqbulan tarajjahna alaikum, maka seandainya saja hukum fitrah bani Adam itu diterima, maka kami itu lebih kuat atas kalian berarti. Taib. Dan apabila hukum fitrah itu ditolak, tidak diterima oleh kalian, maka berarti pendapat kalian pun terbatalkan secara keseluruhan. Kenapa? Ini kenapa? Fa innakum innama banaitum qaulakum ala mattad'una annahu muqaddimatun ma'lumatun bil fitratil adamiyah. Sebab kalian hanyalah membangun pendapat kalian di atas perkara yang kalian klaim bahwasanya itu adalah muqaddimah-muqaddimah, yaitu teori-teori yang diketahui berdasarkan fitrah Bani Adam. Berarti kalau kalian mengingkari pendalilan secara fitrah, pendapat kalian malah apa terbatalkan secara totalitas. Wa batalat aqliyatuna aidha. Dengan demikian maka apa pendalilan-pendalilan secara akli kami pun akan terbatalkan kalau apa fitrah ditolak secara apa secara totalitas. Nah, tinggal berarti kalau sama-sama tidak pakai pendalilan secara akal, harus kembali ke apa? Ke dalil sam'i. Ini. Jadi menggiringnya di sini, ikhwan, menggiringnya di sini. Kalau kalian menganggap bahwasanya apa yang kami katakan tidak sesuai dengan akal kalian. Tapi berarti kalian menyatakan tidak sesuai, kami tapi mengatakan itu sesuai. Berarti ada klaim yang apa? Klaim sama-sama mengaku. Sama-sama mengaku. Terus yang menjadi hukum siapa? Makanya diarahkan ke fitrah kalau demikian. Kita lihat mereka-mereka yang bukan dari golongan kami, bukan dari golongan kalian. Lihat fitrahnya. Fitrahnya mesti akan apa? Mencocoki apa yang kami katakan. Kalau kalian membantah lagi, kami tidak menggunakan fitrah. Fitrah apa di sisi kami tidak diterima. Kalau fitrah tidak diterima, berarti apa? Berarti teori-teori kalian pun yang menurut kalian diketahui secara fitrah Bani Adam itu terbatalkan. Sebagaimana pula pendalilan kami secara akli terbatalkan. Berarti sudah, tidak usah kita pakai itu. Sekarang kita kembali ke dalil sam'i kalau demikian. Wa kana sam'u alladhi ja'at bihil anbiya'u ma'ana la ma'akum. Ini keunggulan kami atas kalian. Kenapa? Karena sam' dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang para Nabi datang itu bersama kami, tidak bersama kalian. Fanahnu mukhtassuna bisam'i dunakum. Sehingga sebab kami apa? Dikhususkan dengan apa? Dengan dalil sam'i, tidak kalian. Ya, tidak seperti kalian. Kami dikhususkan dengan dalil sam'i karena punya pegangan dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kalian apa? Tidak. Wal aqlu mushtarakun bainana wa bainakum, sedangkan akal kita sama-sama. Sama-sama punya antara kami dan kalian, sama-sama apa? Punya akal. Akal kalian menunjukkan tidak, tapi akal kami menunjukkan ya. Nah, berarti kalau demikian tidak ada, tidak usah kita pakai akal-akalan kalau demikian, karena tidak akan selesai. Sebab, nah, ya akal manusia taib berbeda-beda, apalagi akal yang sudah terkotori dengan syubhat. Makanya harus dikembalikan ke fitrah, akal sehat yang masih lurus. Tapi mereka menolak untuk apa? Untuk kembali ke fitrah. Ya berarti sudah dibatalkan saja, nah, pendalilan secara akal antara kami dengan kalian kembali ke sama' yang kami miliki sedangkan kalian tidak memiliki. Nah, ini jawabannya, ikhwan. Intinya demikian. Dan jawaban panjang bisa dilihat di bayan Talbis Jahmiyah. Ini salah satunya untuk apa? Membatalkan. Kenapa? Karena kalau mereka mengatakan, nah, pendalilan ahli sunnah secara akli ini tidak diterima, karena itu hanyalah apa? Hanyalah dugaan-dugaan saja. Maka terlebih lagi pendalilan kalian secara akli. Ya, pendalilan akal kalian lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena pendalilan secara akal kami itu didukung Al-Quran dan Sunnah, sedangkan akal kalian tidak. Ini mudahnya seperti itu. Paham, Abdul Rahman? Hah? Taib. Fa'inkultum aktsarul uqala'i yaquluna biqaulina. Nah, kemudian apabila kalian katakan, mayoritas orang-orang berakal mereka mengatakan dengan perkataan kami. Ila laisal amru kadzalik, maka dikatakan sebagai jawabannya, perkaranya tidak demikian, tidak betul pengakuan kalian kalau kebanyakan orang berakal itu bersama kalian. Ini klaim saja. Fa innal ladzina yusarrihuna bi anna sani'al 'alami syai'un mawjudun laisa fawqal 'alam wa annahu la mubayyinun lil alami wa la halun fil alam ta'ifatun minan nadhar wa awwalu man 'urifa anhu dhalika fil islam Jahm ibn Safwan wa atba'uh wa hum qalil, dan mereka itu sedikit. Taib. Sebab yang secara tegas menyatakan bahwasanya sani al alam ini istilah, sani itu istilah ahli filsafat, yaitu yang dimaksud adalah Al-Khaliq, pencipta alam ini. Tapi mereka gunakan istilah sani. Demikianlah, ikhwan. Ahlul bidah, ketika mereka tidak mendapatkan taufik, lafaz yang sudah sangat jelas dalam Al-Quran, Al-Khaliq, mereka tidak mau pakai. Mereka ingin sesuatu yang ngetren menurut akal mereka sendiri. Pilih suatu lafaz sendiri. Akhirnya mereka gunakan istilah sani. Nah, pembuat. Padahal Al-Khaliq lebih sempurna dari si makna. Nah, karena itu nama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Nama yang husna. Nah, sebab orang-orang yang menegaskan bahwasanya pencipta alam ini adalah syai'un mawjud, sesuatu yang ada, laisa fawqal alam, yang tidak di atas alam, wa annahu la mubayyinun lil alam, tidak pula dia terpisah dari alam, wala halun fil alam, tidak pula na'am bersatu di dalam alam yang dia ciptakan, ini hanyalah apa? Segolongan dari kalangan nudhar, segolongan dari orang-orang ahli filsafat, segolongan dari apa? Nudhar, orang-orang ahli filsafat. Nah, orang-orang yang suka apa? Membuat teori-teori tidak jelas. Nah, bagaimana mereka mengatakan Allah itu apa? Ada tapi tidak di atas alam, tidak terpisah dari alam, tidak pula berada di dalam alam. Ini hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Dan yang pertama kali dikenal berpendapat seperti itu di dalam Islam adalah Jahm bin Safwan dan para pengikutnya. Dan mereka ini sedikit jumlahnya. Bagaimana kalian katakan mayoritas uqala? Berarti, nah, tuduhannya selain Jahm bin Safwan dan pengikutnya ini tidak berakal. Yang berakal cuma kalian tok. Nah, ini klaim yang zalim. Berarti klaim banyakkan uqala mengatakan sebagaimana perkataan mereka ini batil. Tidak didukung bukti. Jadi jangan terkecoh dengan pengakuan ahli bid'ah. Nah, dan terkecoh, apalagi dalam masalah apa? Masalah seperti ini. Ketika mereka mengklaim sesuatu, butuh dicek kebenarannya secara akal maupun secara pendalilan. Ini i'tirad atau kritikan terhadap dalil akli. Nah, kemudian waktu itu alat dalil fitri dan dikritisi atas pendalilan secara fitrah yang sangat jelas. Imam mereka saja Al-Juwayni kebingungan untuk menjawabnya. Kata mereka, i'tirad untuk dalil fitrah ini, anna dzalika innama likaunis samai qiblatan lid-du'a. Ini jawaban yang dimunculkan setelah Juwayni kebingungan, mungkin yang lain mikir-mikir apa jawabannya ya. Akhirnya ketemu ini. Ketika ditanya oleh Al-Hamadzani tentang masalah apa? Lalu hati ketika berdoa ini senantiasa mengarah, meminta ke atas, ya, meminta ke yang di atas ini, terus bagaimana itu? Ini suatu kedaruratan yang muncul, bahwasanya ketika meminta berdoa itu hati mengarah ke atas. Nah, jawaban mereka yang demikian itu hanyalah dikarenakan, nah, bahwasanya langit itu adalah kiblat untuk doa. Jadi kiblatnya doa itu langit, kiblatnya doa itu di atas. Makanya kalau berdoa ya menengadahkan ke atas, kemudian hati juga apa arahnya ke atas. Karena sekedar kiblat untuk berdoa. Kama annal ka'bata kiblatun lis-shalah, sebagaimana Ka'bah itu merupakan kiblat untuk salat. Paham? Tapi apa? Tidak melazimkan Allah itu di Ka'bah. Itu loh, arahnya ke situ. Paham? Nah, ثُمَّ هُوَ مَنْقُودٌ بِوَضْءِ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ مَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي جِهَةِ الْأَرْضِ. Kemudian kritikan ini sendiri apa? Terbantahkan, ikhwan, dengan apa? Dengan peletakan jabhah, yaitu peletakan jidat di atas tanah ketika sujud. Padahal apa? Padahal taib Allah Subhanahu wa taala itu tidak berada di di arah bumi. Ini masih apa i'tirad mereka. Taib masih i'tirad mereka. Perhatikan sekarang i'tiradnya. Yang pertama, ikhwan, pendalilan fitrah bahwasanya hati ini ketika minta arahnya meminta ke yang di atas. Juga menengadahkan meminta kepada yang di atas. Kata mereka, karena atas atau langit itu adalah kiblat untuk doa. Sebagaimana Ka'bah itu kiblat untuk sholat. Nah, kemudian penetapan dengan fitrah bahwasanya ketika hati itu mengarah ke zat yang di atas, dengan menengadahkan tangan, taib, ini juga apa ditolak dengan apa seorang ketika sujud. Seorang ketika, kalau demikian ketika sujud berarti zatnya di bawah, meminta kepada yang di bawah. Ini kata mereka. Wa ujiba an hadzal i'tiradi min wujuh. Dan dijawab atas kritikan ini dari beberapa sisi. Ahaduha, yang pertama, anna qaulakum inna samaa'a qiblatun lid-du'a lam yakulhu ahadun min salafil ummah. Ini poin pertama paling penting. Yang pertama apa? Perkataan kalian bahwasanya langit itu adalah kiblat untuk doa, tidak ada yang mengatakan satu orang pun dari salaf umat ini. Wala anzalallahu bihi min sultan, tidak pula Allah Subhanahu wa taala turunkan ilmu tentangnya sama sekali. Wa hadza minal umuri syar'iyyati diniyah fala yajuzu an yakhfa ala jami'i salafil ummati wa ulama'iha. Dan ini adalah perkara yang syar'i dan dini, penetapan kiblat untuk doa. sebagaimana penetapan kiblat untuk salat ini harus ada dalilnya, arahnya ke Ka'bah. Kalau dikatakan langit itu kiblat untuk doa, ini apa landasannya? Enggak ada salaf mengatakan itu. Demikian pula tidak ada ilmu yang turun dalam Alkitab maupun As-Sunnah, sehingga tidak bisa dan tidak mungkin perkara seperti ini tersembunyikan, tidak diketahui oleh keseluruhan para salaf dan para ulama'nya. Ini poin pertama. Atsani, anna kiblatan du'ai hiya kiblatus shalah. Nah, terus kalau kita tolak ikhwan bahwasanya kiblah doa itu adalah langit, terus kiblah doa itu mana? Yang kedua jawabannya, yang benar kiblat doa itu adalah kiblat salat, sama. Kiblatnya ketika berdoa adalah kiblat ketika kiblat salat. Apa dalilnya? Fa innahu yustahabbu lid-da'i an yastaqbilal kiblah. Sebab disunnahkan bagi orang yang berdoa untuk apa? Menghadap ke kiblah. Wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaqbilul kiblata fi du'aihi fi mawatin katsirah. Dan adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblah dalam doa-doa beliau di tempat-tempat yang banyak. Dan yang sangat jelas dalam salat istisqa. Di hadapan umat, di hadapan para sahabat, ikhwan, beliau apa? Istisqa, kemudian menghadap kiblah, dan apa? Berdoa. Taib. Demikian pula pada hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan na'am gembong-gembong orang Quraisy agar Allah hancurkan mereka, beliau menghadap ke kiblah, menghadap ke Ka'bah. Taib. Nah, dalam peperangan Badar mendoakan apa? Nah, seterusnya orang-orang Quraisy yaitu Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah dan Abi Jahl bin Hisham. Dan semuanya mati ikhwan dalam peperangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa rasulnya. Dalam peperangan Badar menghadap kiblah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kiblahnya adalah apa? Ka'bah. Ini dalil bahwasanya kiblat doa adalah apa? Sama seperti kiblah salat. Faman qala inna lid-du'ai kiblatun atau faman qala inna lid-du'ai kiblatan ghaira kiblatis shalah au inna lahu kiblataini ihdahuma al-ka'bah wal ukhra as-sama faqad ibtada'a fid-dini wa khalafa jama'atal muslimin. Maka siapa saja mengatakan sungguhnya doa itu memiliki kiblat selain kiblat salat, atau bahwasanya doa itu memiliki dua kiblat, salah satunya Ka'bah dan yang lainnya langit, maka dia telah mengadakan kebid'ahan di dalam agama dan menyelisihi jamaah kaum muslimin. Taib. Kemudian yang mendukung hal ini jawaban ketiga, ikhwan. Setelah kita tahu kiblat doa adalah kiblat salat, menghadap ke Ka'bah ketika berdoa. Anal kiblata hiya ma yastaqbiluhul 'abidu biwajhihi. Bahwasanya dimaksud dengan kiblah adalah sesuatu yang seorang hamba itu menghadap dengan wajahnya. Nah, dari sisi dia saja sudah jelas, ikhwan. Nah, namanya kiblah adalah sesuatu ma yastaqbiluhu al-'abid biwajhihi, sesuatu yang hamba itu menghadap dengan wajahnya. Kama yastaqbilul ka'bata fis salati wa du'ai wa dzikri wa dzabhi. Sebagaimana wajah itu kama tustaqbalu, tempat saya dengan tak depannya. Tempat kalian apa? Taib. Kama tustaqbalul ka'batu fis salati wa du'ai. Sebagaimana Ka'bah dihadapkan wajah kepadanya. Nah, dihadapkan wajah kepadanya di dalam salat, dalam doa, wa dzikri, dalam zikir dan dalam zabah. Taib, dalam penyembelihan. Ketika menyembelih, nah, hewan yang disembelih pun sunnahnya akhwan, misalkan untuk apa? Dihadapkan ke Ka'bah. Taib. Cuma akhwan, nah, di sini untuk masalah zabah, la yathbutu fihi dalilun ala ishtiratihi, faman fa'alahu fala yunkaru alaih. Wa inna ma ja'a 'an Ibn Umar fi ludzalik. Tapi berhubungan dengan masalah apa? Menghadapkan ke kiblah ketika menyembelih, ini tidak ada dalil yang sabit yang menunjukkan persyaratan. Jadi tidak disyaratkan harus menghadap ke Ka'bah ketika menyembelih. Tapi yang melakukannya tidak diingkari karena apa? Datang perbuatan dari Ibn Umar radhiyallahu anhu. Ini tentunya untuk apa? Yang mudah-mudah seperti kambing, ketika kita nyembelih kambing mudah. Tapi kalau hewan-hewan besar kan sulit, apalagi unta. Wa kama yuwajjahul muhtadhiru wal madfun. Sebagaimana dihadapkan ke arah Ka'bah al-muhtadhir. Al-muhtadhir yaitu orang yang apa? Yang menghadapi sakaratul maut. Ini namanya muhtadir. Yang kematian sudah apa? Sudah mendekatinya. Cuma nakhonifillah taujihul muhtadir la yathbut fihi syai. Bahwasanya orang yang menghadapi sakarat dihadapkan ke Ka'bah ini tidak ada dalil yang sabit satupun. Sehingga bukan termasuk sunnah. Wal madfun, dan orang yang dikubur. Adapun orang yang dikubur, na'am, dihadapkan ke Ka'bah. Ditidurkan miring dengan sisi tubuhnya sisi kanan. Taib. Walidzalika summiyat wajhah. Taib. Walidzalika summiyat wajhah dengan dhammah. Juga bisa apa? Dengan kasrah di mencetakkan di salah. Walidzalika summiyat wajhah atau wajhah. Taib. Kenapa? Karena wajah yang menghadap kepadanya. Wal istiqbalu khilaful istidbar, dan istiqbal menghadap itu adalah apa? Lawan dari istidbar, membelakangi. Fal istiqbalu bil wajhi wal istidbaru bid dubur. Sebab istiqbal menghadap itu dengan wajah, sedangkan istidbar itu dengan dubur, dengan apa? Dengan bagian belakang kita. Baik, inilah pentingnya ikhwan lughah Arabiyah. Karena apa? Pemahaman lughah sangat penting dalam pembahasan akidah, terutama ketika membantah orang-orang ahli kalam seperti ini. Nah, oleh karena itulah para imam seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan imam-imam yang lain, ketika mereka kuat dari sisi lughah ikhwan, kuat ketika membantah ahli bidah. Fa amma ma hadzahu al-insanu bi ra'sihi aw yadayhi aw jambihi fa hadza la yusamma qiblatan. Adapun apa-apa yang sejajar dengan manusia, dengan kepalanya, ya sejajar manusia dengan kepalanya atau kedua tangannya atau sisi tubuhnya, maka ini tidak dinamakan kiblah. Dinamakan kiblah. La haqiqatan wala majazan, tidak secara hakiki, tidak pula secara majaz menurut mereka-mereka yang menyatakan adanya majaz. Bisa dua-duanya, wajah, wajah. Arah. Nah, bermakna arah. Taib. Nah, dicek tadi di kamus, memang bisa dua. Wajah dan wajah. Bermakna arah. Nah, arah yaitu yang wajah kita mengarah ke sana. Taib, kita lanjutkan. Ini makna istiqbal dan istidbar, Fahad. Adapun yang sejajar, yang jajar dengan kita, nah, sejajar dengan kepala atau sejajar dengan kedua tangan atau dengan sisi tubuh kita, tidak dinamakan kiblat. Falau kanatis sama'u. Sekarang kita arahkan ke pendapat mereka. Setelah kita jelaskan makna kiblat itu. Nah, sehingga sangat penting memahami makna lughawi dan keterkaitan bahasa dengan apa? Dengan maksud. Nah, orang yang berbicara. Falau kanatis sama'u kiblatan du'a, lakanal masyru'an yuwajjiha da'iyu wajhahu ilaiha. Wahada lam yushra'. Seandainya saja langit itu adalah kiblat untuk doa, tentunya yang disyariatkan orang yang berdoa itu apa? Menghadapkan wajahnya ke langit, ya tidak? Paham? Berarti apa? Dongak gini, kalau mau berdoa wajahnya yang menghadap ke langit. Dan ini tidak disyariatkan. Bahkan ikhwan, nah, kalau kita perhatikan dalam banyak doa, nah, seorang malah apa, semakin tunduk. Ketika semakin khusyuk, semakin memintakan, dia akan semakin apa, merendah. Makanya ketika sujud itu malah merupakan tempat yang paling apa, dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ketika sujud, nah, paling dekat dengan Allah. Dan apa? Kondisi yang mustajabah untuk berdoa. Ini malah menghadapnya ke bawah, ya tidak? Nah, ini. Sehingga tidak disyariatkan berdoa itu mendongak ke atas. Nah, wal maudhi alladhi turfa'ul yadu ilaihi la yusamma qiblatan la haqiqatan wala majazan. Kemudian kalau mereka ingin mengatakan, kan tangannya menghadap ke atas. Jawab saja di sini bahwasanya, nah, tempat yang tangan diangkat ke arahnya itu tidak dinamakan kiblat. Tidak dinamakan kiblat. Nah, tidak secara hakiki, tidak pernah secara majaz. Nah, walian al-kiblata fi du'ai amrun syar'iyyun tatba'u fihi syara'i. Nah, dikarenakan kiblat di dalam doa itu merupakan perkara syar'i. Nah, perkara syar'i. Maka apa? Mengikuti, nah, syariat-syariat yang telah ditetapkan. Walam ta'murir rusulu anna da'iya, atau tempat kalian diharokati apa, tatabba'ah, harusnya ini tatabba'ah fihi syara'i'u. Kalau ada harokat seperti itu, tempat ini risalah, tidak ada harokatnya. Nah, harusnya tatabba'ah, yaitu yang semua syariat itu semuanya apa, dari yang awal terus mengikuti berikutnya, semuanya apa? Nah, menegaskan bahwasanya kiblat itu perkara syar'i yang apa, mengikuti syariat masing-masing. Ya, li'anna al-kiblat li'anna kiblata fi du'ai amrun syar'iyyun. Nah, tatabba'a fihi syar'i. Dikarenakan kiblat, nah, dalam doa itu merupakan perkara syar'i. Yang syariat-syariat secara keseluruhan ikhwan fillah, mereka apa? Tatabba' fihi. Yaitu, nah, sama. Saling apa? Saling mengikuti dalam menetapkannya. Walam ta'mur rusulu anna da'iya yastakbilu as-sama'a biwajhih. Tidak ada, nah, rasul-rasul, yaitu rasul-rasul yang diutus, tidaklah memerintahkan, nah, orang yang berdoa untuk apa? Menghadapkan wajahnya ke langit. Bal nuhu an dzalik, bahkan mereka dilarang dari yang demikian itu. Dilarang, ikhwan, kalau berdoa menghadap ke langit. Sebagaimana dilarang kalau sholat menghadapkan arah wajahnya ke langit. Ini dilarang. Taib. Yang dimaksudkan oleh syarih yaitu apa? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim?" Kenapa kaum-kaum itu mengangkat, nah, pandangan mereka ke arah langit dalam salat-salat mereka? Sampai-sampai diancam, la yantahiyanna an dzalik aw la tukhtafanna absaruhum. Mereka berhenti kalau tidak, nah, khawatir mata-mata mereka apa, tersambar sehingga menjadi buta. Ini berhubungan dengan salat. Nah, kalau salat memang jelas hukumnya muharram. Tidak boleh salat kok pandangannya diarahkan ke atas. Ini hati-hati, jangan coba-coba. Nah, karena ancamannya keras, tayyib tersambar matanya sehingga buta. Nah, adapun di luar salat, maka terjadi khilaf di kalangan para fuqaha, ikhwan. Sederetan para a'immah menyatakan makruhnya ketika berdoa mendongakkan wajah di luar sholat. Kalau di dalam sholat hukumnya apa? Haram. Wa ma'lumun anna tawajjuha bil qalbi wallaja'i wat talabi alladhi yajiduhu ad-da'iyu min nafsihi amrun fitriyun yaf'aluhu al-muslimu wal kafiru wal alimu wal jahil. Ini nyambung terus, gimana berhentinya ya? Ya. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya arah hati, hati yang mengarah itu, kemudian permintaan diarahkan kemana, itu sesuatu yang didapati oleh orang yang berdoa dalam dirinya sebagai suatu perkara yang fitri, sesuai fitrah. Yang muslim maupun kafir, orang yang berilmu ataupun jahil, sama. Wa aktsaru ma yaf'aluhu al-muqtarru wal mustaghithu billah. Dan yang paling banyak melakukan yang demikian itu adalah orang-orang yang kondisinya apa? Dalam kondisi terdesak dan betul-betul apa, minta pertolongan, istighatsah. Istighatsah itu talabul ghauts, meminta pertolongan dalam kondisi terjepit kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai sini dulu. Berarti intinya, ikhwan, paragrafnya mana? Sampai saya paragrafnya masih bawah sekali. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Baik, nanti kita ulangi dari sini. Dari wa ma'lumun. Karena di sini titik. Wa ma'lumun anna tawajjuha bil qalbi. Insyaallah kita ulangi dari situ. Nah, yang perlu antum ingat, ini tiga bantahan, ikhwan, yang menyatakan bahwasanya fitrah yang ditetapkan tentang tentang kondisi seorang yang berdoa mengarahnya ke atas, ini dibantah bahwasanya atas itu kiblahnya doa. Ini dibantah dengan tiga bantahan, diingat-ingat. Dan ini bagus. Karena apa, ikhwan? Karena pada zaman sekarang, yang kita hadapi bukan lagi orang-orang yang cuma sekedar mengekor sama Pak Kiai, tidak. Karena sekarang orang-orang berpemahaman Asy'ariyah sudah bangkit dengan syubhat-syubhat mereka, sehingga butuh seorang memiliki memiliki peningkatan ilmiah, terutama dari sisi seperti ini. Menggunakan logika dan seterusnya. Taib. Nasallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.